Berikanlah azab dengan azab yang pedih. Yang mereka ucapkan ini ala wajhil jazm, dengan kepastian dari mereka di atas kebatilan wal jahal dan kebodohan. Bima yambagi minal khitam, mereka bodoh, tidak tahu yang diajak bicara itu adalah Allah Azza wa Jalla yang diminta. Kalau annahum, kalaulah seandainya mereka mengatakan id aqam ala batilihim min asyubah wa tamwihat ma awjab lahum an yakunu ala basira wa yaqin minhum qalu liman nazara nazarahum wa da'a anna alhaq ma'ah in kana hadha huwa alhaq min indik fahdina lah lakana awla lahum wa astar li zulmihim. Kalau seandainya apa yang mereka alami, apa yang ada atas mereka di atas kebatilan dan syubhat dan kerancuan, maka hendaknya atau sepantasnya doa yang mereka panjatkan adalah di atas kebaikan, basirah, keyakinan, petunjuk, bukan malah meminta azab. Qalu, mereka ucapkan liman nazarahum, mereka ucapkan, mereka sampaikan dengan yang diminta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'an al-haq ma'ah, bahkan mereka mengaku bahwasanya kebenaran bersama mereka. Maka hendaknya harusnya doa yang mereka panjatkan adalah in kana hadha huwal haq min indik, kalaulah seandainya yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah hak dari engkau, fahdinalah, berikanlah hidayah kepada kami kepadanya untuk mengikuti Muhammad SAW. Doa seperti ini lakana aula, lebih baik untuk mereka dan lebih menutupi kejahatan dan kezaliman mereka. Famul qalu, maka semenjak mereka mengucapkan Allahumma in kana hadha wal haqq min indik, alima bimujarrad qawlihim annahum sufaha al-aghbiya al-jahla al-zalimun. Semenjak ucapan atau doa yang mereka panjatkan itu, maka sudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang dungu, ghabi, ya, jahal, zalim. Kalau ajalahum Allah bil iqab, bagaimana kalau seandainya Allah langsung kabulkan doanya itu dengan siksaan? Ini kan bodoh. Ya, apakah dia enggak tahu yang diajak bicara, yang diminta adalah Allah? Kalau Allah langsung kabulkan bagaimana? Kalau ajalahum Allah bil iqab, lama abqa minhum baqiyah. Kalaulah seandainya Allah langsung kabulkan ucapan mereka, permohonan mereka, saya tidak akan ada tersisa satu pun dari mereka. Ini menunjukkan kebodohan mereka, kejahilan mereka, kedunguan mereka. Walakinnahu ta'ala dafa'anhumul azab, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menahan, tidak langsung dikabulkan, masih menahan. Minta keburukan saja masih ditahan oleh Allah. Minta azab saja masih ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisabab wujud rasul baina adhurihim, karena di situ ada rasul. Di situ ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin, tidak akan mengazab mereka, sedangkan kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. keberadaan Rasulullah SAW antara mereka, di tengah-tengah mereka, amanatan lahum min azab, sebagai keamanan dari azab. Ini keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka sudah berdoa, meminta. Nah, tetapi keberadaan Rasulullah SAW akan menjadi aman, ya, bagi mereka yang ada di sekelilingnya dari azab, dari siksaan. Wa kana ma qawlihim hadhihi al-maqala allati yadhharunaha 'ala ru'us al-ashhad. Sedangkan mereka ucapkan, ya, ucapan-ucapan ini mereka tampakkan, mereka sebarkan. Mereka siarkan ke seluruh penjuru manusia ketika itu. Yadruna biqubha biqubhiha fa kanu yakhafuna wuqu'iha fihim. Padahal mereka juga takut, khawatir akan turun azab. Ya, fakanu yakhafuna wuqu'iha fihim. Fa yastaghfiruna Allah Ta'ala fa lihadza qala. Naam, maka karena di situ ada kaum muslimin, para sahabat, kaum muslimin yang lainnya, maka mereka meminta ampun kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, mengazab mereka, menurunkan siksaan dan azab dalam keadaan mereka beristighfar. Ini manfaat dari istighfar. Ya, manfaat dari istighfar adalah nam dijauhkan dari azab. Ya, di antaranya dijauhkan dari azab, dari siksaan, dari bala. Fala man yamna uqul azab. Nah, ini dia ucapan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Dengan adanya istighfar adalah penghalang. Penghalang seseorang, benteng. Benteng penghalang seorang apa? Disiksa, diazab atau diturunkan malapetaka. Ba'da ma in aqadat asbabuh thumma qala ma lahum alla yu'adzibuhum Allah wa ma kanu awliya. Wa ma lahum alla yu'adzibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Wa ma lahum, lalu kenapa mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi mereka dari azab Allah? Wa qad fa'alu ma yujibu dzalik, padahal mereka sudah melakukan sebab-sebab yang mendatangkan siksaan Allah. Dan mereka menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram. Terkhusus mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, ini lebih berhak untuk diperhatikan. Oleh hadza qala wa ma kanu al-musyrikin awliya. Orang-orang musyrikin bukan sebagai wali-wali Allah. Bukan. Nah, juga bukan sebagai penghuni Masjidil Haram. Wa ma kanu awla bihi min ghairihim. Mereka tidak berhak untuk menempati, tinggal di Masjidil Haram. In awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa alladziina aamanu billahi wa rasulihi, mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa amradullah bitauhid wal ibadah, mereka mengesakan Allah dengan tauhid dan ibadah. Wa ikhlasu lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya milik Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Falidzalika da'u lahum amran ghairu aula bih. Oleh karena itu mereka mengaku-ngaku saja. Ya, menghibur dirinya mengaku-ngaku mereka lebih berhak daripada yang lainnya. Padahal tidak. Nah, padahal wali-wali Allah mereka nam adalah orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlullah.